kamu kurangnya M kan? L ya? Pokoknya kabarin ya kalau udah pulang dari Jepang. Aku tunggu loh. Love you. Dah. Memikirkan, namun aku tak banyak berharap. Kau membuat waktuku tersita dengan angan tentangmu. Mencoba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini menemaniku. Oh, mungkinkah kau yang jadi kekasih sejatiku? Semoga tak sekedar harapku. Mencoba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Oh, mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini menemani. Kau yang jadi kekasih sejatiku. Semoga tak sekedar harapku. Bila kau tak menjadi milikku, aku takkan menyesal telah jatuh. Oh, mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini menemani. Kau yang jadi kekasih sejatiku. Semoga tak sekedar harapku. Semoga tak sekedar harapku.